aku sendiri menanti malam datang menjelang menghampiri daku saat hati sunyi datanglah angin bawa cerita. Akan kenangan yang ku alami bersama bisiku, oh dikau kasihku. Kini dikau telah pergi, hati nanti bila kau kembali, oh, takkan terlupa.